Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Telah kita lewatkan pembahasan tentang al-maf'ulu min ajlih dan juga al-maf'ulu ma'ah. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita merojah sebentar dengan menyebutkan beberapa contoh dari al-maf'ulu min ajlih dan juga al-maf'ulu ma'ah. Di antara contoh dari al-maf'ulu min ajlih dalam ayat Al-Quran, yang seperti pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian wal adha dan ucapannya menyakiti. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya, ria'an nas. Nah, di sini syahnya ria an-nas, karena ria kepada manusia, ingin dilihat oleh manusia. Ria an-nas adalah maf'ul min ajlih. Ya, dia menjelaskan tentang alasan infaknya mereka, orang-orang munafik. Ya, juga diantara contohnya adalah wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Kami berikan kepada Nabiullah Dawud keluarganya dan juga yang semisal dengannya bersamanya rahmatan min indina, karena kasih sayang dari kami. Kemudian juga disebutkan dalam ayat law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada yahwadda kathirun min ahli alkitab. Kebanyakan ahli alkitab sangat menginginkan law yaruddunakum, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian min ba'di imanikum setelah keimanan kalian kufara untuk menjadi orang-orang kafir. Kenapa hasadan min indi anfusim? Karena, nah ini maf'ul li ajlih, karena sebab sifat hasad yang ada pada diri-diri mereka. Ya. Kemudian diantara contohnya dalam hadis, ya, seperti hadis tentang tiga orang yang terperangkap di gua, diucapkan oleh salah satunya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, kalau aku melakukan hal itu, ibtigha'a wajhik, karena mencari wajahmu, mengendaki wajahmu, ila akhiri al-hadis. Ya, juga dalam hadis, wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik. Di sini raghbatan wa rahbah, doa yang sering kita baca ketika kita hendak tidur. Ya, aku sandarkan punggungku ya Allah, raghbatan wa rahbah. Ya, karena raghbah, berharap dan takut kepadamu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian di antara contoh dari al-maf'ulu ma'ah, ya, adalah seperti dalam ayat وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالطَّيْرَ. Di situ. Ya. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا. Sungguh telah kami berikan fadilah dari kami kepada Dawud. Kemudian kami katakan, يَا جِبَالُ وَهِي gunung-gunung, أَوِّبِي مَعَهُ, bertasbihlah bersama Dawud, وَالطَّيْرَ, bersama burung-burung. Di sini at-tayra maful ma'ah. Juga di antara contohnya, wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Di hari yang Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, wa ma ya'buduna min dunillah, bersama apa yang dahulu mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara contohnya ucapan seperti ucapan penyair, Idza anta lam tatruk akhaka wa zallah, idza zallah awshaktuma an tafarraqa. Jika kamu tidak mau meninggalkan, membiarkan saudaramu bersama kesalahannya, idza zallah, ketika dia tergelincir, awshaktuma an tafarraqa, maka sebentar lagi kalian akan berpisah, akan pecah persahabatan kalian. Kemudian juga di antara contohnya, yes, sirtu, misalnya sirtu azkara as-sabah, saya berjalan bersama zikir-zikir pagi, ini saya berjalan sambil membaca zikir-zikir pagi. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke pembahasan yang terakhir dari mansubat al-asma, isim-isim yang mansub. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-musannif rahimahullahu taala Ibnu Ajurrum rahimahullah berkata, "Wa amma khabaru kana wa akhwatiha," adapun khabarnya kana dan juga khabarnya teman-temannya kana, wasmu inna wa akhwatiha, kemudian juga isimnya inna dan juga isimnya teman-temannya inna, faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at, maka ini telah lewat penyebutannya, penjelasannya pada pembahasan tentang al marfu'at, isim-isim yang marfu', sehingga tidak beliau ulang, mencukupkan ya pembahasan dari isim yang mansub yang ia datang sebagai khobar kana ataupun khobar teman-temannya kana, sebagai isimnya inna ataupun isimnya teman-temannya inna, ya mencukupkan dengan apa yang sudah lewat, dan insyaallah itu tidak terlalu sulit ya. Kemudian juga wa kadzalika at-tawabi', juga pembahasan tentang tabi' tabi' telah lewat, sudah kita lewatkan bahwasanya tabi' hukumnya ngikut kepada matbu'nya dalam i'rabnya, rafa, ya, nasab, jar, ya, kemudian juga jazm pada fi'il, ya. Seperti pada contoh ra'aitu Zaidan al-'alima. Al-'alima mansub, kenapa? Karena dia sebagai tabi', sebagai sifat ya dari apa? Zaid. Ya, ra'aitu Zaidan akhaka. Akhaka mansub, tabi' sebagai apa? Badal, ya, sebagai badal. Kemudian faqad taqaddamat hunak, semua telah lewat pembahasan tentang tawabi' ini di sana. Ya, tinggal kita merojah kembali. Ya. Menyimak kembali penjelasan apa yang telah lewat dari apa? At-tawabi'. Na'at, taukid, ataf, ya. Badal, ya. Tinggal di merojah kembali. Ya, kemudian pembahasan berikutnya ya adalah pembahasan terakhir, yaitu tentang al-mahfudhat minal asma. Ya, al-mahfudhat minal asma, yang dihafudkan dari isim-isim, atau isim-isim yang mahfud. Ini istilahnya siapa? Orang-orang Kufah, ya. Kalau orang-orang Basrah, al-majrurat, isim-isim yang dijarkan. Isim-isim yang dijarkan. Qala al-musannif babul mahfudhat minal asma. Al-musannif berkata bab tentang yang dihafudkan dari isim-isim. Al-mahfudhatu thalathatu anwa', isim-isim yang dihafudkan itu ada tiga macam. Yang pertama mahfudun bil harfi, yang dihafudkan dengan huruf. Tentunya yang dimaukan adalah apa? Huruf-huruf jar. Wa mahfudun bil idhafah, kemudian yang kedua mahfudun bil idhafah, yang dihafudkan dengan idhafah. Dan yang ketiga tabi'un lil mahfud, ya, tabi' bagi mahfud. Ya. Tabi ada berapa? Empat yang sudah lewat. Ya, ada apa? Taukid, na'at, ataf, badal. Di sini sebutkan macam isim mahfud. Yang pertama adalah isim yang dihafadkan oleh huruf-huruf. Seperti nazartu ila ila apa? Asfurin, misalkan. Asfurin, mahfud. Marartu bi zaidin. Contoh yang dihafadkan dengan idhafah adalah ja'a ghulamu zaidin. Hadza kitabu Muhammadin. Zaidin dan Muhammad di sini apa? Mahfud. Kata beliau sebab khafadnya Zaid dan Muhammad pada dua contoh tadi ya, karena idhafah. Idhafah adalah penyandaran. Penyandaran kalimat yang pertama kepada yang kedua, itulah yang menjadikan yang kedua itu apa? Mahfud atau majrur. Tapi ini pendapat yang dhaif. Yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya amil yang mahfudkan mudhaf ilai adalah mudhaf itu sendiri. Sehingga pada contoh ja'ahula muzaidin yang lebih tepat, dan itu pendapat sibawaihi dan juga jumhur. Ya, pada contoh tadi ja'ahula muzaidin yang mahfudkan, yang mengajarkan zaid adalah apa? Ghulamu mudhaf. Ya, bukan idhafah penyandaran. Kalau idhafah penyandaran ini adalah amil yang maknawi, sedangkan mudhaf amil yang lafzi, dan amil yang lafzi lebih kuat. Ya. Kemudian pada contoh tadi hadza kitab Muhammadin, yang lebih sahih bahwasanya yang mengajarkan Muhammadin adalah mudhaf, yaitu kitabu. Sehingga dalam i'rabnya kalau dikatakan hadza kitab Muhammadin, hadza ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada, kitabu khabar marfu' wa alamat rafi dhammah wa huwa mudhaf. Ya, Muhammadin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Majrurun bil mudhaf wa alamatu jari kasra dhahira ala akhirih. Ya, kemudian tabi' bagi mahfud. Ya, kalau dia sebagai isim yang diatafkan kepada yang mahfud, ikut khafad. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Amrin mahfud. Kenapa? Karena dia diatafkan kepada yang apa? Majrur. Ya. Marartu bi Zaidin akhika, majrur dia. Padal. Ya. Dan seterusnya. Ya. Tinggal diulang saja pembahasan yang sudah lewat itu. Baik, kita lanjutkan. Fa ammal mahfudhu bil harfi fa huwa ma yuhfadhu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruf al qasam. Ya, wa huruf al qasam. Adapun yang dikhafadhkan dengan huruf, maka fa huwa, maka dia adalah ma yukhfadhu bi min, apa yang dikhafadhkan dengan min, ila, an, ala, sampai dengan yang terakhir mud. Dan sudah sempat kita jelaskan ya makna dari masing-masingnya. Dan masing-masing dari huruf jar ini memiliki makna yang banyak ya. Kita sebutkan saja beberapa maknanya yang dipakai dalam Al-Qur'an. Ya, min, ya min di antara maknanya adalah at-tab'id. At-tab'id adalah menunjukkan makna sebagian. Seperti dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan mimma tuhibbun. Di sini min sebagian maknanya. Sebagian harta yang kalian cintai. Ya, juga di antara makna min adalah ibtida al-ghayah, permulaan satu tujuan. Baik dalam waktu ataupun tempat ataupun selainnya. Di antara contohnya adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, dari maknanya. Juga di antara contohnya ya. Seperti apa? Sumtu min awali syahr ila akhirih. Saya berpuasa dari awal bulan sampai akhirnya. Kalau ini menunjukkan apa? Permulaan dalam apa? Ya, dalam waktu. Kalau tadi dalam tempat, minal masjidil haram. Kalau di sini ya, pada permulaan waktu, min awali syahr. Ya. Dan kadang juga tidak menunjukkan kepada permulaan waktu ataupun zaman. Tapi selain itu, seperti dalam surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW kepada Herakla, min Muhammadin, ya, dari Muhammad Rasulullah SAW ila Herakla azimi ar-Rum. Kemudian di antara makna min juga yang datang dalam Al-Quran adalah bermakna ta'lil. Bermakna ta'lil, menunjukkan alasan, sebab. Seperti mimma khati'atihim ughriqu, mimma karena sebab gitu. Khati'atihim, dosa-dosa mereka, Fir'aun dan juga tentaranya, ughriqu, mereka ditenggelamkan. Iya. Dan masih ada yang lainnya. Kemudian di antaranya juga, di antara huruf jar setelah min, ila. Ila di antara ya maknanya adalah intiha al-ghayah. Menunjukkan kepada makna berakhirnya satu tujuan dalam tempat ataupun waktu atau selain itu. Seperti ayat yang sama tadi, Al-Isra. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sirtu min Makkah ilal Madinah. Ya. Thumma atimu siyama ilal layl. Ghayah dalam apa? Waktu ini. Ilal layl. Kemudian juga an. An diantara maknanya adalah al-mujawazah. Ya, al-mujawazah. Ya, ini menunjukkan makna al-bu'd, seperti dalam ayat wanahan nafsa 'anil hawa. Wanahan nafsa 'anil hawa, menahan jiwa dari hawa nafsu, ini menjauhkan jiwa ini dari hawa nafsu. Juga dalam ayat wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, yang menjauh. Kemudian diantaranya juga istilahan ala, ala dengan makna al-isti'la, diantara makna al-isti'la di atas. Ya, di atas itu ada yang sifatnya hissi, sesuatu yang bisa diindra, seperti dalam ayat kullu man 'alaiha fan, setiap orang, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini fan, akan binasa. Ini apa? Al-isti'la ya hissi, mahsus, bisa diindra. Juga seperti dalam ayat wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, di atas hewan-hewan ternak itu dan juga di atas perahu mereka diangkut. Ya, kemudian juga ala kadang digunakan untuk makna al-isti'la yang sifatnya maknawi, seperti ulaika ala ulaika ala hudan min rabbihim, mereka lah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka. Iya. Kemudian juga di antara makna ala adalah ma'a, bermakna ma'a, bersama. Ya, seperti dalam ayat alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Ya, segala puji bagi Allah alladzi wahabali, yang telah mengaruniakan kepadaku 'alal kibari, ini ma'al kibari, bersamaan dengan tuanya umurku Isma'il, yakni memberikan kepadaku Isma'il dan Ishaq. Kemudian juga yang berikutnya fi, fi ya, di antara maknanya adalah dzarf, keterangan waktu. Ya, ataupun tempat. Ya. Seperti dalam contoh wa antum aakifuna fil masajid, menunjukkan makna di itu fi. Wa antum aakifuna fil masajid. Di sini menunjukkan keterangan apa? Tempat. Kadang juga waktu, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari tertentu. Ya. Dan juga di antara makna fi, ya, di antara makna fi adalah at-ta'lil, menunjukkan at-ta'lil, alasan. Ya. Seperti dalam ayat ataupun dalam hadis, ya, jelas ini. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirrah. Ada seorang wanita yang masuk neraka fi hirrah, yakni karena, ya, hirrah, kucing. Bukan bermakna dzarf di kucing, bukan, tapi fi hirrah, yakni apa? Bisababi hirrah, karena sebab hirrah. Kemudian juga rubba, ya. Rubba ini disebut dengan harfu jar syabih bizzaid, huruf jar yang dia mirip dengan huruf jar tambahan. Jadi huruf jar itu ada huruf jar asli. Kalau huruf jar asli itu memiliki makna yang khusus dan juga memiliki tempat bergantung muta'allaq, seperti jalastu fil masjid. Fil masjid ini huruf jar asli. Dan jar majrur di situ muta'alliq dengan jalasa. Ada di sana huruf jar yang sifatnya apa? Tambahan saja. Ia didatangkan untuk taukid saja maknanya, seperti bihasbika dirhamun, cukup bagimu satu dirham. Ba di sini zaidah, tambahan. Makanya hasbika di situ i'rabnya tetap sebagai mubtada. Ya, meskipun dia lafadznya kasrah jar, tapi hakikatnya dia marfu. Ya. Ada juga macam yang ketiga. Ya. Yaitu harfu jar syabih bizzaid, huruf jar yang dia mirip dengan huruf jar tambahan, mirip juga dengan huruf jar asli. Dia mirip dengan huruf jar tambahan dalam hal tidak memiliki muta'allaq, tempat bergantung. Ya, seperti rubba ini. Ya. Tapi dia juga di sisi yang lain mirip dengan apa? Huruf jar yang asli, yaitu maknanya ada, dia memiliki makna, bukan taukid maknanya. Al-muhim rubba di situ adalah huruf jar syabih bizzaid. Maknanya bisa taklil, menunjukkan jarang, sedikit, atau takfir, sering atau banyak. Di antara rubba dengan makna taklil adalah contoh rubba rajulin karimin laqituhu, misalkan fi hadhihi al-qaryah. Sedikit sekali orang yang dermawan, yang mulia, yang aku jumpai di desa ini. Ya. Jika kita ucapkan dalam keadaan apa, mencela. Ya. Wa minat takfir, kemudian di antara contoh rubba dengan makna takfir adalah seperti dalam hadis rubba kasiyatin fid dunya 'ariyatun fil akhirah. Alangkah banyak kaum wanita yang berpakaian di dunia tapi dia di akhirat nanti telanjang. Kenapa? Karena dia berpakaian tapi tidak apa menutup auratnya. Ya, kenapa? Karena dia memakai pakaian tapi membentuk ya tubuhnya ataupun menampakkan ya tidak rapat tapi apa menggunakan pakaian yang tipis sehingga tembus pandang. Kemudian juga yang berikutnya yaitu alba. Ya. Alba di antara maknanya adalah al-isti'anah. Ya, seperti bismillahirrahmanirrahim. Aku meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Dan biasanya ba itu bermakna isti'anah ketika masuk kepada alat. Alat dari satu pekerjaan. Seperti kalau dikatakan katabtu bil qalam, maka ba-nya di situ apa? Al-isti'anah, karena dia masuk kepada alat. Umumnya demikian. Tapi tidak mesti. Seperti tadi bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan kepada alat. Katabtu bil qalam, saya menulis dengan ya, bantuan pena. Ya. Kemudian juga di antara makna ba adalah bermakna sababiyah, sebab, alasan. Ya, seperti dalam ayat innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ajl. Sungguh kalian telah mendzalimi diri-diri kalian bittikhadzikumul ajl dengan sebab bittikhadzikum dengan sebab kalian menjadikan al-ajl ya anak sapi sebagai ilah yang sembah. Ya. Kemudian juga di antara makna ba bermakna dzaraf yakni bermakna fi. Ini juga sering digunakan. Ya. Seperti dalam ayat walaqad nasarakumullahu bi badrin. Sungguh Allah telah menolong kalian bi badrin, yakni di Badr, fi Badrin maknanya. Ya. Juga di antara makna ba adalah bermakna al-musahabah, yakni bermakna ma'a bersama. Seperti dalam ayat ihbit bisalamin minna. Ya. Turunlah engkau wahai Nuh bisalamin minna bersama ya, keselamatan dari kami ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-kaf. Kaf ini maknanya adalah tashbih, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seperti dalam ayat ulaika kal an'am, mereka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik seperti binatang ternak ya. Kemudian al-lam ya, lam itu bisa untuk milk, bisa untuk istihqaq dan yang lainnya banyak. Ya. Dan lam dibawa kepada makna kepemilikan kalau dia datangnya di antara dua zat. Dua zat seperti innal ardo lillah. Sesungguhnya bumi milik Allah. Al-ard zat Allah Subhanahu wa taala zat juga. Ya. Jadi kalau di antara dua zat maka dia apa? Untuk makna kepemilikan. Tapi kalau dia berada di antara dua hal, yang satunya perkara yang maknawi, ya. Kemudian yang lainnya perkara yang zat, maka ini untuk istihqaq, bermakna berhak. Gitu. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamd ini makna perkara maknawi Allah zat, maka lamnya untuk istihqaq. Ya. Ya dekat ya. Dengan apa lil milk. Ya. Kemudian juga di antara makna lam adalah untuk ta'lil, menunjukkan apa alasan. Seperti dalam ayat wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an litubayyana linnas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah huruful qasam. Ya, huruful qasam, al-wawu. Seperti apa? Wal 'asri wan najmi. Ya. Banyak. Dan juga ba. Dalam ayat seperti qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Kemudian ta seperti pada ayat tallahi lakidanna asnamakum. Ya. Hanya saja kalau ta itu tidak masuk kecuali kepada lafzul jalalah Allah. Tallah. Ya. Adapun waw dan ba ya bisa masuk kepada berbagai sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah. Iya. Kemudian juga wa huruful qasam dan huruf-huruf qasam yaitu al-wawu wal-ba wa ta au biwawi rubba atau dikhafadkan dengan wawu rubba. Ini wawu rubba adalah wawu dengan makna rubba, ya. Jadi wawu ini bermakna rubba, menggantikan posisi rubba. Seperti dalam ucapan penyair, walailin kamaujil bahri arkhasudulahu. Ya. Walailin maknanya bukan dan malam, tapi walailin rubba lailin, terkadang ada satu malam yang keadaannya seperti ombak lautan yang menjulurkan kegelapannya. Sama juga, ini mengejarkan. Wawu rubba pun apa? Mengejarkan. Ya, wabimudz wa mundu. Ya, kemudian juga dijarkan dengan apa? Mud dan mundu. Ya, yang dijarkan dengan mud dan mundu. Dan mud dan mundu ini mengejarkan zaman saja. Ya. Dan makna mud dan mund, makna mud dan mundu itu apabila setelah mud dan mundunya adalah madhi, waktu yang lampau, maka mud dan mundunya bermakna min, dari. Ya, seperti ma ra'aitu Zaidan mud yaumil khamis. Saya tidak melihat Zaid dari hari Kamis kemarin. Ya, di sini mud huruf jar mengejarkan zaman, yaitu yaumil khamis, karena yaumil khamis di sini mad. Ya, qad madha telah lampau, telah lewat, maka mudnya di situ bermakna min. Jadi mud dan mundu kalau dia masuk kepada zaman dan mengejarkannya, maka dia huruf jar. Dan maknanya mud dan mundu min, yani dari, ketika zamannya adalah apa? Zaman yang lampau. Adapun kalau zamannya zaman sekarang, zaman pembicaraan, maka di situ mud dan mundu bermakna fi. Nah, seperti la ukallimuhu mud yaumina. Saya tidak mengajak bicara. La ukallimu Zaidan misalkan. Mud yaumina. Saya tidak mengajak bicara di hari kita ini. Saya tidak mengajak bicara Zaid di hari sekarang ini. Ya, di hari kita sekarang ini. Dan keadaan isim yang datang setelah mud itu berbeda-beda. Mungkin insyaallah dijelaskan pada tempatnya nanti. Iya. Bisa majrur seperti contoh yang tadi kita sebutkan, mara'aitu Zaidan mudz yaumil khamis. La ukallimuhu mudz yaumina, bisa juga marfu' nanti, ya, mungkin di tempatnya. Ya, cukup dulu sampai di sini. Ya, insyaallah kita selesaikan satu pertemuan lagi pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.